Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Umdatul Talib Linalil Ma'arib karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang tayamum. Bab at-tayamum, bab tentang tayamum. Disebutkan oleh muhaqqiq di catatan kaki nomor 1 At-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa artinya niat, artinya maksud. Ya, bertayammum artinya berniat, bermaksud. Ini secara bahasa. Secara istilah disebutkan oleh musannif yaitu Al-Allamah Al-Buhuti rahimahullah, at-tayammumu badalun an taharati ma'in 'inda ajzin anhu syar'an. Tayamum adalah pengganti dari bersuci menggunakan air ketika tidak mampu untuk menggunakan air secara syar'i. Maka tayamum adalah pengganti dari wudu, ya, atau pengganti dari mandi. Ya, karena sini bahasanya pengganti dari taharati ma'in, bersuci dengan menggunakan air. Yang mana bersuci dengan menggunakan air itu artinya wudu dan mandi. Tayamum itu pengganti dari wudu dan mandi. Dan perhatikan di sini ada kata-kata badalun, badal, yang mana ini mengacu kepada sebuah kaidah fikhiyah yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu mereka mengatakan al-badalu yaqumu maqamal mabdul. Badal itu menempati posisi yang digantikan. Badal pengganti, dia menempati posisi yang digantikan. Sehingga ketika tayamum menggantikan wudu, statusnya sama seperti wudu. Ketika tayamum menggantikan mandi, statusnya sama seperti mandi. Fa idza dakhala waqtu fardhin aw ubiha naflun. Dan tayamum dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat wajib. Ya, perkataan fa idza dakhala waqtu fardhin ini mengandung dua maksud, mengandung dua hal yang ingin disampaikan. Pertama, beliau menyampaikan bahwasanya tayamum itu sah kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi bicara tentang waktunya, tayamum sah kalau sudah masuk waktu sholat. Contohnya kalau seseorang ingin tayamum, yang tayamum ini dia bersuci untuk sholat zuhur, maka tayamumnya baru sah ketika masuk waktu zuhur. Berusaha ketika sudah masuk waktu zuhur. Dan poin yang kedua, beliau yang sampaikan tentang bahwasanya tayamum ini bisa untuk sholat fardu, bisa untuk sholat wajib. Arubiha naflun. Dan tayamum juga boleh, dibolehkan untuk sholat nafilah, sholat sunnah. Sehingga kesimpulannya, boleh seseorang melakukan tayamum untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan tadi ketika sudah masuk waktu zuhur misalnya, maka sekali tayamum itu untuk satu waktu sholat. Ya, untuk satu waktu sholat, dan di dalam waktu sholat ini boleh dilakukan beberapa sholat. Ya, misalnya sekali tayamum untuk sholat qobliyah zuhur misalnya. Atau untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat zuhurnya, kemudian dia sholat ba'diyahnya. Beberapa sholat yang penting masih di waktu sholat tersebut. Wa'udima al-ma'u aw zada 'ala thamanihi katsiran. Dan dalam keadaan udima al-ma', ya, perhatikan ini menggunakan bina majhul, bentuk majhul, udima, ya, ditiadakan. Ya, kalau kita terjemahkan udima ditiadakan, artinya siapa yang meniadakan air? Yang meniadakan air di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kondisi qadarullah tidak ada air. Ya, kondisinya memang tidak ada, bukan keinginan kita, tapi memang keadaannya tidak ada air. Atau ada air namun zada 'ala samanihi katsiran. Airnya mahal. Ada air tapi airnya sangat mahal. Harus beli. Dan ini akan menyulitkan kalau harus beli. Maka ketika itu boleh tayamum, ya. Jadi asalnya memang tayamum itu ketika tidak ada air, sebagaimana di ayatnya walam tajidu ma'an, dalam surat Al-Maidah itu Allah Ta'ala katakan ketika kalian tidak menemukan air, ini asalnya. Namun tidak hanya itu, ya, semua keadaan yang maknanya adalah kesulitan, ya, baik itu karena tidak ada atau ada tapi sulit, maka boleh tayamum. Ya, contohnya ada air tapi harganya sangat mahal. Al-khafa bistimalihi darara badanihi. Atau ada air, tapi seseorang khawatir kalau dia menggunakan air akan menimbulkan bahaya kepada badannya. Al-rafiqihi, atau menimbulkan bahaya kepada temannya. Ya, misalnya ada air tapi sangat sedikit jumlahnya. Ya. Bisa digunakan hanya oleh satu orang saja. Ya, kalau digunakan dia, maka temannya nggak bisa. Ya, temannya nggak bisa minum, atau temannya akan mati kehausan, akan bahaya. Ya, kalau ada air, tapi nanti kalau dipakai untuk wudu, temannya nggak bisa minum, akan mati kehausan. Au bahimatin muhtaramatin, atau akan membahayakan hewan ternak yang berharga bagi dia. Sama, air ada, tapi kalau air ini digunakan untuk berwudu, nanti hewan ternaknya akan kehausan dan akan mati. Ya, maka intinya air ada, tapi kalau digunakan berbahaya. Maka boleh tayamum, boleh melakukan tayamum. Sehingga kesimpulannya, keadaan boleh tayamum adalah dua. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, ada air, tapi kalau digunakan akan menimbulkan bahaya. Maka ketika itu boleh tayamum. Waman wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi isti'maluhu thumma tayammama. Siapa yang menemukan air, airnya ada, namun hanya yakfi ba'da tuhrihi, hanya cukup untuk sebagian anggota bersucinya. Ya. Maka contohnya air ada dan bisa digunakan untuk berwudu, tapi hanya sebagian saja, enggak sampai selesai. Ya, misalnya hanya sampai mengusap wajah saja, sudah setelah itu habis airnya. Maka istamalahu, ya, maka dia gunakan air tersebut, thumma tayammama, kemudian setelah itu dia bertayamum. Ya. Jadi air yang ada digunakan semaksimal mungkin, kemudian anggota wudu yang ketika ada anggota wudu yang belum selesai, maka itu bisa digantikan dengan tayamum. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini ada air, tapi airnya nggak cukup untuk membasuh atau mengusap semua anggota wudu, maka solusinya double, ya. Wudhu sebagian plus tayamum. Wal jarihu yaghsilu atau yughsilu as-sahiha. Dan orang yang punya luka di badannya, maka dia cuci atau dia basuh bagian tubuh yang sehat, yang tidak sakit. Wa yatayammamu lima yadurruhu ma'u. Namun setelah itu dia bertayamum karena adanya bahaya kalau digunakan air pada lukanya. Murattabatan mutawalian fi hadatsin asghara. Harus murattaban, harus berurutan, harus mutawalian, harus bersambungan, dan ini hanya berlaku dalam hadas asghar, hadas kecil. Ya, maka di sana ada beberapa pembahasan. Itu pertama tentang orang yang luka. Ya. Orang yang luka ini dalam keadaan air ada. Ya, kemudian ketika berwudu ada bagian tubuh yang enggak bisa dibasuh air. Misalnya dia luka di tangannya. Maka ada bagian anggota tubuh yang enggak bisa dibasuh, contohnya tangannya yang luka. Misalnya lukanya di sini. Ya, maka kita sudah bahas ya di pembahasan tentang wudu bahwasanya kalau ada luka dan lukanya diperban, maka perbannya diusap dengan air. Ya. Bagian tubuh yang tidak luka dicuci biasa, sedangkan yang lukanya, Kalau dia diperban maka diusap dengan air. Kalau tidak diperban maka tidak diusap dan juga tidak dibasuh, dibiarkan. Nah, nanti di akhir setelah wudu selesai ditambah dengan tayamum. Ya, setelah wudu selesai ditambah dengan tayamum. Baik tadi diperban ataupun tidak diperban ya. Ketika ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh, tidak tercuci dengan sempurna, maka ketika itu ditambah dengan tayamum. Dan ini dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi ketika seseorang wudunya enggak sempurna karena ada luka, maka wajib ditambah dengan tayamum di akhirnya. Dan tayamumnya itu harus murattaban, harus berurutan dan harus bersambungan. Artinya wajah dulu, kemudian baru kedua tangan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya di surah Al-Maidah ayat ke-6. Falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau debu yang baik. Fansahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan kemudian fansahu, usaplah wajah kalian. Pertama disebutkan wajah, wa aydikum minhu, dan kemudian setelah itu baru mengusap kedua tangan kalian. Wajah dulu baru tangan, berurutan dan bersambungan, tidak terjeda yang lama. Dan pembahasan yang selanjutnya di situ ada kata-kata fi hadatsin asghara, ya, pada hadas kecil. Ini menunjukkan kalau kalau tayamum itu menggantikan mandi, kalau tayamum menggantikan mandi maka tidak wajib mutawalian dan tidak wajib murattaban, ya, tidak wajib bersambungan, tidak wajib berurutan. Ya, yang penting terusap wajah dan tangan, ya, tidak harus wajah dulu, ya, namun boleh tangan dulu. Ya, karena selain apa namanya dalil ayat tadi, ya, maka juga alasannya adalah karena tayamumnya adalah badal, ya, tayamum adalah badal pengganti. Sebagaimana wudu itu harus tertib, harus berurutan, maka tayamum yang menggantikan wudu juga harus berurutan. Adapun mandi tidak harus berurutan, ya. Kita sudah bahas kemarin mandi yang mujzi, mandi yang sekedar sah itu adalah mandi yang meratakan air ke seluruh tubuh. Yang penting air kena ke semua tubuh, tidak harus berurutan. Tidak ada urutannya, harus kepala dulu, harus tangan dulu, tidak. Yang penting air merata sehingga tidak ada tertib, tidak ada urutan. Nah, ketika tayamum menggantikan mandi yang demikian, maka tayamum pun tidak harus berurutan. Wa yajibu talabu ma'in fi rahlihi wa qurbihi, dan sebelum memutuskan untuk tayamum wajib untuk mencari air dulu. Fi rahlihi, di rumahnya. Ya, ar-rahl artinya tempat seseorang tinggal, ya. Disebutkan oleh para ulama ini maksudnya ketika seseorang mau memutuskan tayamum atau tidak, dia harus cek semua isi rumah, tidak hanya di keran gitu ya, tidak hanya di kamar mandi, tapi cek seluruh isi rumah, apakah mungkin ada air di teko, mungkin ada air di coret, mungkin ada air di galon, mungkin ada air di dispenser, mungkin ada air di wadah gelas, mungkin ada di termos. Dicek seluruh isi rumah. Ya, selama air masih ada di sana, dimanapun tempatnya, maka tidak boleh untuk tayamum. Ya, selama masih ada air, walaupun itu misalnya di dalam termos, ya, air untuk minum, atau di galon, ya, atau di gelas, ya, atau di drum, atau di galon, atau di tempat yang lain. Ya. Intinya di dalam rumah, selama masih ada air, maka belum boleh untuk tayamum. Walaupun di kamar mandi nggak ada air misalnya. Wakur bihi, dan mengecek tempat yang ada di dekatnya. Ya. Dan al-qurbu dekat di sini patokannya adalah urf. Ya, patokannya adalah urf. Sebagian ulama mengatakan patokannya adalah urf dari qafilah. Qafilah itu orang yang baru pulang dari perang. Ya, orang yang baru pulang dari perang, maka dia biasanya akan pergi sejauh apa untuk mencari air. Ya, tentunya tidak sama seperti orang yang mukim, ya, orang yang tidak kemana-mana. Ya, tentunya dia bisa pergi jauh, sedangkan qafilah, dia baru pulang dari perang, capek, maka tentunya jarak yang bisa dia jangkau lebih pendek. Intinya dia mencari air di sekitarnya, sekitar dia, tempat dia tinggal. Dan juga para ulama mengatakan waqurbihi di sini maksudnya dia mencari ke empat jihah, ya, ke empat arah. Tidak boleh cuma satu arah saja. Dan dalam fikih hanya ada empat jihah, yaitu gharb, ya, syarq, kemudian yamin, shimal. Ya, barat, timur, utara, selatan. Jadi dia harus cari di seluruh arah, ya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, dia cek semua ada air atau tidak. Ya, jadi bukan hanya di rumahnya, tapi dia juga harus jalan ke depan sekian meter atau sekian puluh meter. Kemudian kalau tidak ketemu, coba di arah belakang sekian puluh meter. Kemudian kalau tidak ketemu, baru ke arah kanan sekian puluh meter. Kemudian kalau tidak ketemu, baru ke arah kiri sekian puluh meter. Ya, kalau masih ketemu air, walaupun itu punya tetangga misalnya, harus minta, atau itu air yang menggenang misalnya, ya, maka tidak boleh tayamum. Ya, kalau masih ditemukan air. Wa min rufqatihi, atau mencari dari temannya. Wa bidalatin bila dararin qablahu, dan dengan dararlah. Darar di sini artinya informasi dari orang lain yang terpercaya. Ya, dalalah di sini maksudnya orang yang menunjuki, orang yang memberi informasi, oh di sana ada air. Ya, walaupun airnya jauh, tidak ada di sekitar dia, tapi masih ada. Karena ada orang yang sih tahu, oh di radius atau di jarak setengah kilometer di sana ada air. Di rumahnya Pak Fulan di situ ada air. Selama orangnya ini orang yang thiqah, orang yang terpercaya informasinya, maka ketika itu belum boleh untuk tayamum. Ya. Maka kita lihat di sini ya, para ulama untuk menentukan bolehnya tayamum itu sangat ketat sekali patokannya, ya. Harus cari dulu, harus ada effort, harus ada usaha dulu untuk mencari. Maka mencarinya tidak hanya di rumah sendiri, tapi di lingkungan sekitar. Dan kalau ada orang yang memberikan informasi bahwasanya air ada, orang pun agak jauh, itu pun tetap belum boleh untuk tayamum. Ya, jadi sekali lagi, untuk memutuskan boleh tayamum itu tidak mudah, ya. Jangan sembarangan ketika datang waktu sholat kemudian tidak ada air langsung tayamum. Ya, seperti orang yang ada di pesawat, ya, ketika dia memang kesulitan untuk berwudu di pesawat, ya, kemudian langsung memutuskan berwudu dengan atau bersuci dengan tayamum, ini nggak benar. Karena masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan untuk menggunakan air di atas pesawat, masih mungkin. Maka selama masih memungkinkan, ya, tidak boleh untuk melakukan tayamum dan tidak sah. Bila dararin qablahu, ya, selama usaha-usaha di atas tidak menimbulkan bahaya. Ya, artinya walaupun kita tidak bermudah-mudahan untuk menentukan untuk mengatakan boleh tayamum ketika tidak ada air, tapi tetap ada batasannya. Ya, usaha yang dilakukan untuk mencari air tidak sampai menimbulkan bahaya. Ya, jadi ada air tapi 20 km jauh sekali. Ya, untuk mencari air untuk wudhu harus 20 km, maka ini bahaya. Akan menghabiskan tenaganya, akan menghabiskan hartanya, ya. Maka seperti ini tidak menjadi patokan, ya. Jadi ada batasan bila dararin qablahu. Dan kata-kata qablahu di sini menunjukkan ini harus dilakukan sebelum memutuskan tayamum, ya. Dan di depan ada kata-kata yajib, wajib. Hukumnya wajib, bukan mustahab. Wajib untuk cari tahu dulu, mencari air dulu sebelum memutuskan tayamum. Sekali lagi, jangan bermudah-mudahan untuk berpindah dari wudu ke tayamum kecuali sudah melakukan upaya untuk mencari air dan masih kecuali sudah tidak ada kemungkinan untuk melakukan wudu dengan air. Fa in nasiya qudratahu alaihi wa tayammama aada. Kalau dia lupa, ya, tentang kudrah, tentang kemampuan dia untuk menghadirkan air, dan dia memutuskan untuk tayamum, maka dia harus mengulang. Dia harus mengulang bersucinya dan mengulang sholatnya kalau dia sudah sholat. Ya, misalnya dia memutuskan untuk tayamum karena merasa gak ada air. Kemudian dia tayamum, kemudian dia sholat. Setelah sholat baru ingat, oh iya ada air tapi di termos. Oh di termos ada air, baru ingat saya. Nah, maka dalam kondisi ini dia wajib untuk mengulang bersucinya. Ya, maka ketika itu tayamumnya menjadi tidak sah dan sholatnya menjadi tidak sah. Dia harus ulang. Ya, dia ambil air termos tersebut untuk wudu, kemudian dia ulang sholatnya. Wayatayammamu likulli hadatsin. Dan seseorang itu bertayamum untuk setiap hadas. Walinajasatin bibadanin tadurruhu izalatuha walau hadaran. Dan dia bertayamum untuk najis yang ada di badan yang kalau dihilangkan akan berbahaya walaupun dia sedang tidak safar. Ya, maka ini menunjukkan tadi kata-kata tayammamu likulli hadatsin. Seseorang bertayamum untuk setiap hadas. Menunjukkan bahwasanya tayamum itu harus ditain niatnya. Saya tayamum untuk menghilangkan hadas apa? Saya tayamum untuk menghilangkan hadas kecil misalnya. Saya tayamum untuk menghilangkan hadas akbar. Ya, tidak sebagaimana wudu. Ya, tayamum lebih ketat daripada wudu. Kalau wudu, ya, seseorang melakukan beberapa hadas itu bisa selesai dengan satu wudu. Ya, demikian juga mandi. Ya, kalau orang misalnya BAB, BAK, ya, kemudian setelah itu dia keluar mandi, kemudian mandi. Ya, maka semuanya selesai. BAB-nya sudah hilang hadasnya, BAK-nya sudah hilang hadasnya, dan juga keluar mandinya juga sudah hilang hadasnya. Tapi kalau tayamum itu harus ditentukan. Ini tayamum untuk apa? Demikian juga tayamum ketika seseorang tidak menemukan air dan di badannya itu ada najis yang tidak bisa dihilangkan, ya misalnya darah, ya darah yang sudah keluar, yang sudah memancar, sudah mengalir, itu jumhur ulama mengatakan najis, ya. Tapi andaikan ada kondisi di mana orang kalau harus menghilangkan darah yang keluar terus menerus, ini akan membahayakan diri dia, ya. Dan ketika itu dia tidak ada air, maka dia boleh tetap tayamum, ya, dengan niat untuk sholat plus untuk menghilangkan menghilangkan hadas, ya, atau najis yang ada pada badan dia tersebut. Au udima ma yuziluha ba'da takhfifiha ma amkana. Atau untuk menghilangkan apa yang seharusnya dihilangkan, ya, setelah berusaha untuk ditakhfif, diminimalisir sebisa mungkinnya. Contohnya darah tadi. Ya, ketika seseorang keluar darah terus-menerus dan dia tidak ada air, maka yang harusnya dilakukan adalah meminimalisir keluarnya darah. Ya, mungkin dia bersihkan yang mungkin untuk dibersihkan darahnya, tapi masih terus keluar. Maka itu tidak mengapa. Yang penting dia sudah berusaha untuk meminimalisir dan dia tayamum. Wa wala i'adatan, dan dia tidak perlu mengulang taharahnya atau salatnya. Fa in adimal ma'a, kalau adimana, perhatikan kalau tadi di awal dengan bina majhul adima. Ya, kalau adima itu bukan kesengajaan tapi qadar Allah. Ya, karena takdir Allah enggak ada air karena kemarau, atau karena misalnya air itu harganya mahal, ya. Ini qadar Allah. Kalau ini fa in adima, kalau ketiadaan air itu karena kesengajaan. Ya, wa turaba sallal farda faqat ala hasabi halihi. Tidak ada air dan tidak ada turab. Tidak ada debu atau tanah yang bisa digunakan untuk tayamum. Maka orang seseorang salat fardu, ya, salat fardu saja sesuai dengan keadaannya, tanpa wudu, tanpa tayamum. Contohnya apa? Contohnya adalah orang yang di penjara atau orang yang dirantai, dibelenggu. Ya, maka ini ada unsur kesengajaan. Airnya ada, tapi dia nggak bisa meraih air itu, nggak bisa meraih, nggak bisa menggapai, karena dia di penjara, dibelenggu. Ya. Waliyadzubillah. Nah, dan dia pun tidak bisa tayamum karena misalnya dia dibelenggu, dirantai tangannya. Ya, maka dia tetap wajib sholat. Atau wajib sholat dengan cara sholat begitu saja, tanpa wudu, tanpa tayamum, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Ya, kalau dia misalnya dalam keadaan terborgol seperti ini gitu ya, tangannya di atas, ya maka sholatnya seperti itu. Ya, kalau dia terborgol seperti ini, ya sholatnya seperti ini, ala hasabi halihi. Dan ini sepakat ulama, ya, tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Tapi kalau tentunya dia masih bisa untuk menggunakan air, atau tidak ada air tapi masih bisa pakai debu, maka ya sebagaimana seharusnya. Misalnya di penjara dan di selnya itu ada tempat air atau ada tempat keran, bisa berwudu di sana, ya maka tetap berwudu. Dan andai kan tidak ada air tapi masih bisa bergerak, ya, masih bisa mencari debu untuk tayamum, maka tayamum. Nah, tapi tadi kondisi tadi di mana orang tidak bisa menggunakan air atau debu, itu hanya boleh melakukan sholat wajib saja. Wala yazidu ala ma yujzi'u, dan tidak menambah dari apa yang diwajibkan. Walam yu'id, dan tidak perlu mengulang kalau dia dibebaskan. Ya. Jadi keadaan tadi hanya cukup untuk sholat wajib, gak bisa untuk sholat sunnah. Ya, kalau sholat sunnah itu harus dengan wudu atau tayamum. Ya. Dan tadi yang tanpa wudu, tanpa tayamum itu dalam kondisi darurat hanya untuk sholat fardu saja. Dan andai kan orang yang ini dibebaskan dari penjara atau dari belenggu, maka dia tidak perlu mengulang. Sholatnya sudah sah. Wala yasihu tayammumun illa biturabin tahurin mubahin. Dan tidak sah tayammum kecuali dengan debu yang suci dan mubah. Ya, mubah artinya bukan curian, ya, bukan punya orang. Suci artinya tidak terkena najis. Lahu gubarun, yang ada debunya. Ya. Jadi turab atau tanah yang ada debunya. Lami ghairhu tahirun ghairhu, yang tidak berubah karena adanya benda lain yang suci juga, apalagi yang najis. Ya. Jadi debunya masih murni debu. Ya, tidak tercampur oleh yang lain atau tidak tercampur oleh najis. Walau ala libdin wa nahwihi, walaupun di atas libdin. Kita lihat di contoh kaki nomor 2. Wal libdu yutlaqu ala kulli sya'rin aw sufin mutalabbidin. Al libdu artinya semua rambut atau wal yang mutalabbid, yang menempel. Wamayudau tahta sarji, dan apa yang diletakkan di bawah pelana, di bawah pelana hewan tunggangan. Wailaku ayaban ala nauin minal bust, dan juga dimaknai ya, alibdu itu dimaknai semua kain yang dihampar, ya, semacam karpet, permadani, sajadah. Maka debu yang ada di atasnya itu boleh digunakan untuk tayamum. Ya, perkataan beliau ini menunjukkan bahwasanya yang penting ada gubar, yang penting ada gubar. Apakah itu di meja, ya seperti meja ini, apakah itu di dinding, apakah itu di tanah langsung, apakah itu di tadi permadani, ya, yang penting ada gubarnya yang bisa kita rasakan dengan tangan, ya, ada gubarnya, ada debunya, maka itu boleh digunakan untuk tayamum. Yang tidak termasuk hal ini adalah batu-batu kerikil. Ya, ini contoh yang nggak termasuk boleh untuk tayamum. Batu kerikil nggak boleh. Ya, atau permukaan yang bersih mengkilap, tidak ada gubarnya. Misalnya meja yang bersih mengkilap, kinclong gitu ya. Mejanya kinclong atau lantai yang kinclong, yang tidak ada gubarnya, tidak ada debunya, maka nggak bisa gunakan untuk tayamum. Kemudian faslun wa furuduhu, pasal tentang wajib-wajib dalam tayamum. Yang pertama, mashul wajhi wa yadaihi ila ku'aihi. Jadi ini wajib sini maksudnya rukun, ya, furud sama dengan arkan, rukun-rukun dari tayamum. Yang pertama, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai ku. Ya. Jadi mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai ku. Di catatan nomor 3 disebutkan ku'aihi itu masna ku'in, bentuk musanna ku'in. Bentuk musanna dari ku. Ku'un gitu ya. Wa huwa ma yali 'azamatil ibhami indar rusghi. Dan ku'un itu adalah tulang yang berada setelah tulang jempol, yang ada di rusghi, ada di pergelangan tangan. Jadi teman-teman perhatikan di sini, tulang jempol ini dari sini sampai sini, ya. Ini kalau antum gerakan, ini ikut gerak nih. Maka ujungnya di sini. Di sini ada tulang yang menonjol, lah ini. Ini tulang yang menonjol. Sudah kelihatan, ya. Ya, tulang jempol sampai sini akhirnya, dan tulang yang menonjol. Inilah ku. Ya, inilah ku'un. Yang letaknya di pergelangan tangan, letaknya di rusuk. Maka mengusap tangan ketika tayamum sampai sini, ya, sampai sini saja. Dan mulai katakan, wa huwa bikhilafil mirfaqi kama tadhunnul ammatu, bukan sampai siku sebagaimana anggapan orang awam, mengusap lengan sampai sini. Ya, ini keliru kata beliau. Ya, artinya kalau yang dibahas adalah apa yang wajib sampai sini, bukan sampai sini. Ya. Tapi kalau dia seseorang mau tayamum sampai sini, ya sah-sah saja, ya. Artinya dia melebihi dari yang wajib. Kemudian masih tentang rukun dari tayamum, wa ta'yinu niyyatistibahati ma yatayammamu lahu. Dan harus ta'yin, tadi sudah kita sebutkan. Tayamum harus ta'in. Untuk apa tayamumnya? Untuk menghilangkan hadas BAK, misalnya buang air kecil. Atau untuk menghilangkan hadas BAB, buang air besar. Atau untuk sholat. Atau untuk baca Quran, atau yang lainnya. Min hadasin aw najasin, baik berupa hadas ataupun najis. Wa kadza tartibun wa muwalatun fi hadasin asghara. Dan rukun tayamum yang lain adalah tertib berurutan dan wala bersambungan pada hadas asghar, hadas kecil. Dan ini dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, ya. Jadi dalam mazhab Hambali tertib dan wala itu wajib dalam hadas asghar, ya, dalam hadas kecil. Adapun dalam hadas akbar tidak wajib. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib baik dalam hadas akbar maupun asghar. Berbeda lagi dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak wajib tertib, tidak wajib mualah. Tapi mustahab saja, ya, kalau dalam mazhab Maliki dan Hanafi, tertib dan mualah itu hanya mustahab saja. Wa inna wa hadatsan aw najasan lam yujzihu 'anil akhari. Kalau seseorang niatnya double, ketika tayamum niatnya double, untuk menghilangkan hadas dan najis, ya maka tidak bisa berlaku untuk keduanya. Ya, atau kalau dia niatnya hanya salah satu saja, enggak bisa untuk dua. Ya, niatnya salah satu saja, enggak bisa untuk dua. Wa inna wahuma kafa. Namun kalau diniatkan untuk dua, sekali tayamum niatnya untuk dua, maka baru kafa, baru boleh. Wa inna wa nafalan au atlaqa lam yusalli bihi fardhan. Kalau niat tayamum untuk salat sunnah, maka enggak bisa untuk salat wajib. Ya, niatnya untuk salat sunnah, saya untuk salat tahiyatul masjid. Nanti kalau dia ingin salat fardu, ya maka dia harus tayamum lagi. Au atlaqa, atau dia meniatkan secara mutlak. Ya, yang penting untuk salat saja. Maka tidak cukup untuk salat fardu. Tapi caranya adalah dengan kita menggabungkan niat. Ya, saya tayamum untuk sholat sunnah dan sholat fardu, seperti itu. Ya, langsung dua niat dalam sekali tayamum. Ya, maka nanti boleh untuk sholat sunnah, sholat fardu. Wa inawa musalla kulla waktihi furudan wa nawafila. Dan kalau sudah diniatkan, maka hanya boleh melakukan sholat sesuai dengan waktunya. Baik fardu, salat fardu, salat wajib, ataupun salat sunnah. Tadi sudah kita sebutkan di awal, tayamum itu terkait waktu. Ya. Dia hanya sah ketika sudah masuk waktu, dan hanya untuk waktu itu saja. Ya, ketika tayamum di waktu zuhur, maka hanya berlaku di waktu zuhur. Ketika datang waktu asar, maka nanti harus tayamum lagi. Wa yabtulu tayamumuhu bikhuruji waqtin. Dan batal tayamumnya ketika keluar waktu sholatnya, sudah selesai waktu sholatnya. Warama butilima tayamama lahu. Dan batalnya perkara yang dia niatkan untuk tayamum. Ya, misalnya dia niat tayamum untuk sholat fardu. Kemudian sholat fardunya batal. Ya, misalnya dengan dia buang angin, ya, atau yang lainnya, ya, maka dia harus mengulang tayamumnya. Wujudi ma'in walau fi salatin la ba'daha. Dan tayamum batal ketika menemukan air, walaupun ketika menemukan airnya ketika sedang tengah salat. Ya. Bahas sebelum salat lebih lagi ya, kalau sudah tayamum. Baru mau salat kok ketemu air. Ya misalnya ini ketemu air nih. Wah, ada air ternyata. Maka enggak boleh lanjut salat. Dia harus berwudu dengan air tersebut baru sholat. Atau nemu sholatnya ketika tengah sholat, ketemu airnya ketika tengah sholat. Ya, ketika sedang sholat misalnya ada orang berteriak, ada air, ada air. Nah, maka ketika itu batalkan sholatnya, kemudian dia berwudu, ya, baru dia sholat lagi. Namun sholat tidak batal kalau dia menemukan air setelah sholat. Watanya mau akhir waktu lirajil ma'i aula. Ya, dan boleh bertayamum di akhir-akhir waktu karena mengharapkan ada air. Ya, boleh dia menunda sholat ya sampai akhir waktu karena berharap ada air. Ya, misalnya ada yang mengabarkan air ada tapi nunggu misalnya beberapa jam. Maka boleh seseorang menunda sholatnya agar dia bisa bertayamum, agar dia bisa sholat dengan berwudu dengan air. Ya. Dan ini aula, aula menunjukkan yang tidak harus, ya tidak harus demikian. Dan kalau yang terkait dengan sholat berjamaah, maka tergantung dengan perintah dari imam. Ya. Kalau imam menyuruh untuk menunda sholat, maka tunda sholat. Jadi kalau imam menyuruh untuk sholat sekarang, maka sholat sekarang walaupun harus dengan tayamum. Wasifatuhu dan tata cara tayamum, ayan huya thumma yusami. Pertama menjatuhkan niat. Ya, menjatuhkan niat untuk tayamum, untuk menghilangkan hadas tertentu atau najis tertentu. Thumma yusami, kemudian baca nama Allah, ya, baca bismillah. Wa yadribu at-turaba biyadaihi mufrijatai al-asabi'i. Kemudian memukulkan dengan kedua tangannya ke debu. Ya, dengan keadaan mufrijatai al-asabi, jarinya dalam keadaan terbuka, ya, dipukulkan seperti itu. Ba'da nazghi nahwi khatimin, khatamin dorbatan, setelah melepaskan cincin, ya, kalau ada atau jam, kalau itu mengganggu maka dilepaskan dulu. Yamsahu wajhahu bi batini asabihi, kemudian mengusap wajahnya dengan telapak dari jari jemarinya, dari tangannya, ya, diusap wajahnya, ya, dengan sekali usapan, ya, dengan sekali usapan. Ingat ya, namanya yamsah tidak harus rata, ya, tidak harus sampai, tidak harus, ya, cukup sekali usapan. Wa kafaihi, dan kedua telapak tangannya, birahataihi, ya, dengan kedua sisinya. Jadi semuanya, tidak hanya cukup telapak tangan saja yang kena debu, tapi juga punggung tangan, ya, diusap, ya, ini juga diusap seperti itu. Wa yukhayyilu asabi'ahu, kemudian menyela-nyela jari jemarinya, ya, di sela-sela jari jemarinya. Dan tadi batasannya hanya sampai ku, ya, sampai pergelangan, tidak harus sampai lengan atau siku. Jadi ingat ya, ini semuanya yamsah, semuanya diusap, tidak harus yakin rata, ya. Muka diusap, tangan juga diusap, yang penting sudah dilewati, ya. Tidak harus yakin semua bagian tangan terkena debu. Ya, ini tata cara tayamum. Dan tadi dalam mazhab Hambali, wajib untuk mendahulukan wajah sebelum tangan. Ya, nampaknya itu yang bisa kita sampaikan tentang tayamum, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.